adalah cahaya yang menerangi jiwa, terlukiskan indah namamu dalam Al-Quran. Manusia pilihan, pembawa kebenaran, risalahmu adalah rahmat bagi semesta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salamku untukmu.